Muka rumahku tampak semakin reda. Lengking suara kota, satu persatu pulas. Di belai udara malam yang semakin dingin. Mayoritas petani yang ramah-ramah. Bila menyambutku datang dari kota, sebab aku telah rindu bau lumpur sawah dan aroma pepohonan. Bye.